sia-sia dengan yang satu. Jangan peduli dengan orang di sekelilingmu. Mari genggam tanganku dan mari membuka lembaran itu. Kau berjalan di atas kipasmu tanpa kau peduli seorang. Aku dekat.